Kembali lagi dengan saya Starla Baslipo. Sebelum mendengarkan lagu ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Goyang ma DJ Trouble. Trouble.